الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد pelajaran kita telah sampai pada tempat keempat yang tidak sah ditempati sholat pada mahal kandari yaitu tempat menggerung onta pada mahal kandari khusus kandangnya dan yang benar meliputi seluruh tempat menggerung onta yang memang jadi tempat menderungnya kandangnya dan tempat menderungnya saat mendatangi air. Nah, kemudian telah diterangkan pula lafaz hadis yang datang ada dua, ada madarik dan ada aqan. Madarik maknanya umum tempat menderung onta, sedangkan akon yang akon adalah tempat menderung onta saat mendatangi air. Baik, kemudian setelah kita pelajari pula apakah masalah ini masalah ta'abbud, apa masalah ta'abbud, apa makna ta'abbud, masalah ta'budiyah, masalah yang murni dalam rangka beribadah tanpa kita ketahui, tanpa diketahui maknanya atau faktornya. Baik, atau ini masalah ma'kul al-ma'na. Ma'kul al-ma'na yakni bisa difahami maknanya atau faktornya. Semuanya sudah kita pelajari. Seandainya masalah ini kita katakan ma'kul al-ma'na, maknanya bisa difahami sehingga faktornya bisa diketahui, maka yang terbaik mengacu kepada riwayat tambahan fa'innaha kulifat minas syayatin. Apa maknanya onta diciptakan dari setan? Apa maknanya onta diciptakan dari setan? Dari bangsa jin, tabiatnya yang liar, tidak tenang, ya, seperti hanya setan. Dari sisi inilah bisa diterka faktornya. Ibnu Taimiyah mengatakan karena diciptakan dari setan dengan tabiat yang sama dengan setan, maksudnya sehingga tempat menderung onta didiami oleh setan. Dan ini yang paling kuat jika kita mengatakan ada ini makul ma'ana. Ada juga pendapat yang lain yang mengembalikan pada riwayat ini, mengatakan karena diciptakan dari setan yang dengan tabiat yang sama dengan setan dalam hal liar, tidak tenang, jika sholat di kandang onta bisa membahayakan. Karena jika onta itu sedang mengamuk, ya, bergerak, nah, yang tubuhnya yang besar bisa membahayakan dia. Beda dengan kambing, tidak bahaya. Tetapi pendapat ini lemah, karena berarti hanya dilarang jika ontanya ada di kandangnya, di tempat menderungnya. Jika ontanya tidak ada, berarti tidak masalah. Padahal larangannya mutlak onta, bukan terkait dengan keberadaan onta, tetapi larangan sholat di tempat menderung onta, ontanya ada atau tidak ada. Sehingga yang terbaik yang dipilih Husainia, yaitu ditempati oleh setan. Karena tercipta dari setan dalam hal tabiatnya sama dengan setan, maka ya, dari sisi ini kuat untuk dikatakan bahwa karena ketabiat dengan setan dalam hal liarnya, maka setan senang tinggal di situ. Tetapi Mahat Hanbali mengatakan kita tidak paham maknanya apa sebabnya. Kalau kulihal kita paham maknanya atau tidak, yang jelas dilarang dan larangan tersebut sifatnya haram dan sholat tidak sah. Nah, ada pun jumhur Abu Hanifah Malik Asy-Syafi'i mengatakan sah. Baik. Juga sudah kita pelajari masalah tambahan. Jadi sholat menghadap ke tempat-tempat tersebut pada mazhab Hambali makruh dengan alasan tempat itu terlarang ditempati sholat sehingga menghadap ke tempat-tempat itu, yakni menghadap ke kamar mandi, toilet, ke tempat menderum unta, dimakruhkan. Nah, ini sudah kita pelajari bahwa alasannya lemah. Jadi tidak masalah seperti yang dikira oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibn Uthaymin. Kecuali jika seperti yang terhadap Ibn Uthaymin, jika ada bau yang keluar dari kamar mandi atau toilet atau tempat untuk menderum yang mengganggu kehusukan sholat, maka dihindari sholat ya, menghadap tempat-tempat tersebut ataupun dekat tempat tersebut, menjauh ke tempat yang tidak tercium baunya sehingga bisa khusyuk. Masalah kedua, masalah tambahan sebelum masuk kepada al-maghsub, yaitu hukum sholat di atap, di bagian atap, atap kamar mandi, atap toilet, jika diadapi, ya, dicor misalkan atau diatapi, cor atau atap lainnya yang datar sehingga bisa sholat di atasnya. Begitu pula tempat untuk menderum jika ada atap di atasnya dan bisa ditempati sholat. Nah, begitu pula perkuburan jika diatapi, dibanguni dan ada atapnya di atas, bagaimana hukum sholat di atasnya? Nah, ini masalah kedua tambahan, karena pada mazhab Hambali mereka menyamakan hukumnya dengan sholat di tempat-tempat tersebut. Artinya tidak sah sholat di atapnya, di atasnya, di bagian atap. Nah, mazhab Hambali mengatakan hukum sholat di atap perkuburan, di atap kamar mandi, di atap toilet, di atap tempat menderum unta tidak sah. Itu sama dengan sholat di dalam tempat-tempat itu. Sholat di atap perkuburan sama dengan sholat di perkuburan, di area perkuburan. Sholat di atap kamar mandi sama dengan sholat di dalam kamar mandi. Sholat di atap toilet sama dengan sholat di dalam toilet, dan seterusnya. Ini pada mazhab Hambali mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad. Hujjahnya, atap mengikuti bagian bawah, mengikuti dasarnya. Atap mengikuti dasar, dasarnya yang di bagian dasar tidak boleh sholat di situ. Berarti atapnya juga begitu. Ini hujjahnya. Riwayat kedua dari Ahmad menyatakan sah. Riwayat kedua dari Ahmad mengatakan sah. Sah sholat di atap perkuburan, kamar mandi, toilet, dan seterusnya. Dengan hujjah, larangan yang datang hanya tertuju kepada bagian dalam tempat-tempat tersebut. Di dalam area perkuburan, ya. Di dalam kamar mandi, ya. Di dalam toilet, ya. Di dalam area tempat unta menderum. Nah, itu yang dilarang. Tidak bagian luarnya. Adapun bagian luarnya tidak masalah. Termasuk atap. Atap itu sudah luar. Atap itu sudah luar, bukan di dalam. Nah, jadi bagian luarnya, baik kiri kanannya, depan belakangnya maupun atasnya, itu semua bagian luar. Jadi tidak masuk dalam larangan. Ini yang kedua dari Ahmad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Pendapat ini yang dibenarkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti juga merajihkan pendapat ini. Kecuali satu yang dibenarkan oleh Ibnu Uthaymin, yaitu atap kuburan. Ibnu Uthaymin sependapat dengan Ibnu Qudamah memilih yang kedua, bahwa bagian atap tempat-tempat tersebut tidak masalah di tempat sholat, kecuali satu yang Ibnu Uthaymin setuju, yaitu atap perkuburan. Atap kuburan Ibnu Uthaymin membenarkan bahwa tidak sah sholat di bagian atap, seperti hanya sholat di area perkuburan. Bagaimana alasannya, argumennya, hujahnya? Kata Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti, tidak sah di atap perkuburan karena membangun perkuburan. Perhatikan hujahnya kuat. Karena membangun perkuburan sama dengan perkuburan itu sendiri dalam hal wasilah kepada penyembahan kuburannya. Karena membangun kuburan sama dengan perkuburan itu sendiri dalam hal wasilah kepada penyembahan kuburannya. Oleh karena itu dilarang membangun kuburan. Ini hujjah Ibnu Uthaymin, ini kuat. Artinya, dalam hal akan menjadi wasilah yang menyeret kaum muslimin kepada penyembahan kuburan nantinya, tidak ada bedanya sholat di dalam area perkuburan atau di bagian atapnya. Itulah sebabnya dilarang membangun kuburan. Karena membangun kuburan berarti mengagungkan kuburan. Dan itu menjadi wasilah yang akan menyeret kaum muslimin ke depannya mengagungkannya lebih daripada itu. Berawal mengagungkannya dengan cara dibangun, dimegahkan, dibesarkan dengan cara itu, dimulakan dengan cara itu, nantinya pada masa kedepannya terseret pada yang lebih jauh dari itu, syirik akbar, menyembah kuburan itu sendiri. Nah, sholat di hadapan kuburan, sholat di bagian atapnya, berarti kan dibangun. Jika ada atapnya, berarti kan dibangun. Nah, jika di atap, dalam hal wasilah kepada penyembahan kuburan. Jadi apa yang dikatakan Al-Fatihah rahimahullah kuat. Jadi khusus bagian atap perkuburan atau bagian atap kuburan sama hukumnya dengan area perkuburan, tidak sah. Karena ilatnya sama. Adapun yang lainnya beda. Nah, di dalam kamar mandi, bagian dalam kamar mandi, toilet, itu ditempati setan. Ya. Atau tempat najis. Kamar mandi itu juga kuat. Ya. Menajis, wadik ada najis. Atau ditempati setan. Tempat membuka aurat. Bagian dalam, ada pun bagian luarnya tidak. Sekelilingnya, sisarnya, atasnya pasti tidak. Begitu pun hanya tempat menderum onta. Hanya di atas. Nah. Jadi, illat atau fakta hukumnya untuk bagian atap tidak ada, karena itu sudah luar, bagian luar. Nah, adapun area perkuburan, illat wasilah, menjadi wasilah kepada penyembahan kuburan tetap ada jika sholat di bagian atapnya. Karena itu tetap tidak sah. Nah, kemudian kita masuk ke makan yang terakhir, atau berdasarkan pelajaran kita sekarang, bagaimana sholat di atas titik tank. Nah, jadi bayarah kita menggali lubang untuk pembuangan kotoran kan begitu. Kemudian dicor di atas. Nah, cor di ini sepitengnya dalam rumah. Sebagian di masa kita sekarang kan semakin maju, jadi nah banyak sepiteng itu dalam rumah, dicor ditutup. Baik, atau mungkin ada sepiteng yang sudah lama, kemudian posisinya dalam rumah, dicor, dikeramik, jadi rumah, tapi di bawahnya sepiteng. Nah, yakni ini lebih dasar daripada toilet kan begitu. Artinya ini pembahasannya masuk pembahasan kita di hukum sholat di atas toilet, kamar mandi ini sekarang di atas. Bayar sepiteng. Bagaimana hukumnya berdasarkan pelajaran kita? Sah sholat di situ? Sah. Tidak masalah. Karena ini di luar, ini di atas. Tidak di luar. Yang masalah kalau sholat di dalam. Nah. Baik. Masalah ya, tidak masalah. Nah. Dan sebagian rumah seperti itu. Dan ini jadi problem sebagian orang menanyakan masalah ini. Ada rumah, sebetulnya di dalam. Mau sholat di bagian atasnya itu. Tidak masalah, berdasarkan pelajaran kita. Baik. Nah. Apa tempat kelima disebutkan? Tempat yang terakhir. Nah. Yaitu, apa dimakan? Yang tersisa apa? Al-Maghsur. Al-Maghsur. Al-Maghsur. Isim maf'ul dari ghasabah. Ghasabah itu merampas. Maghsub, al-maghsub artinya tempat yang dirampas. Milik orang. Tempat itu milik orang, dirampas oleh dia. Kemudian dia beraktivitas di situ, termasuk sholat di tempat yang dia rampas itu. Menurut mazhab Hambali tidak sah sholatnya. Berapa banyak sholatnya tidak sah jika tidak sah. Nah, jika dia merampasnya dan dimiliki sampai setahun, semua sholat Islam setahun tidak sah di situ. Nah, jika benar dikatakan tidak sah, jika memang dikatakan tidak sah, seperti itu konsekuensinya. Nah, ini mazhab Hambali. Daripada mazhab Hambali mengikuti salah satu riwayat dari Al Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholat di tempat yang dirampas dari orang lain. Alasan hujjahnya karena tempat itu bukan miliknya. Tempat itu bukan miliknya melainkan harta rampasan. Maka sholat di tempat itu haram dan tidak sah. Jadi ini mazhab Hambali pada seluruh perkara-perkara yang semisal dengan ini. Untuk menghafalkan. Misalkan seseorang mencuri baju, pakaian, sirwal, sarung, kemudian dia pakai sholat, sholatnya tidak sah. Nah, dia mencuri pakaian dan pakaian itu dia pakai menutup auratnya, sholatnya tidak sah. Mencuri air, airnya dipakai berwudu, dia bersuci dengan air yang dia curi. Wudunya sah atau tidak, pada mazhab Hambali, tidak sah. Banyak masalah. Hal-hal yang sifatnya dirampas, dicuri, ya, kemudian dipakai sholat tidak sah pada mazhab Hambali. Nah, riwayat kedua dari Ahmad sama dengan Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Riwayat kedua dari Ahmad sama dengan pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah menyatakan haram, perbuatannya haram tetapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Dia berdosa merampas dan memanfaatkan tempat rampasan itu untuk sholat dan yang lainnya, tetapi sholatnya sah. Hujahnya karena perhatikan ya, difahami dengan baik. Larangan tidak tertuju secara khusus kepada sholat. Larangan tidak tertuju secara khusus kepada sholat, melainkan tertuju kepada seluruh tindakan, tertuju kepada tindakan orang itu merampas dari orang lain. Melainkan larangan itu tertuju kepada tindakan perampasan milik orang lain dan menempatinya untuk aktivitas apapun. Ini yang terlarang. Jadi larangan tertuju kepada tindakan perampasan milik orang lain lantas menempatinya untuk aktivitas apapun. Aktivitas itu bisa jadi dipakai sholat, dipakai duduk, dipakai tidur, dipakai dan seterusnya. Banyak aktivitas bisa dilakukan di sini. Jadi yang terlarang mencuri, merampas dan seluruh aktivitas di tempat yang dia curi itu semuanya terlarang. Umum. Bukan tertuju kepada sholat itu sendiri secara khusus. Yang bisa kita katakan tidak sah kalau larangan itu khusus tertuju pada sholat. Tidak boleh sholat dalam kamar mandi. Beraktivitas dalam kamar mandi selain sholat boleh? Mandi, duduk-duduk di dalam. Ya. Boleh kan? Nah. Jika seseorang mandi dalam kamar mandi, tidak masalah. Melakukan aktivitas dalam kamar mandi, tidak masalah. Melakukan aktivitas di kandang unta, tidak masalah. Minum susu unta di situ, minum air kencing unta di situ, tidak masalah. Ya kan? Minum di perkuburan, misalkan lagi masuk perkuburan haus, ada air minum, dia bawa minum di situ, beraktivitas di situ, duduk, asalkan tidak duduk di atas kuburan, boleh nggak? Boleh nggak? Artinya aktivitas, tetapi khusus sholat dilarang, aktivitas lain boleh. Nah, ini berarti jika sholat dilakukan di situ tidak sah, karena memang larangan khusus tertuju pada sholat saja, adapun yang lain tidak masalah. Adapun perampasan, semua aktivitas itu tidak boleh karena bukan miliknya. Memang tidak boleh merampasnya dan tidak boleh dimanfaatkan karena bukan miliknya. Jadi bukan berarti sholat di situ dilarang, tetapi tidur di situ boleh, makan di situ boleh, duduk di situ boleh. Tidak boleh, semuanya tidak boleh karena itu memang bukan miliknya. Berarti sebenarnya larangan itu tidak terkait khusus dengan sholat. Terkaitnya dengan apa larangan itu? Larangan mencuri, merampas, dan beraktivitas apapun di situ. Yang seperti ini tidak bisa kita mengatakan sholat tidak sah. Yang bisa dikatakan tidak sah jika memang larangan itu tertuju khusus pada sholat, kekhususan. Nah, seperti halnya dilarang makan, minum pada saat puasa. Jika makan dan minum pada saat puasa batal. Karena memang dilarang khusus pada saat puasa. Sementara di luar puasa boleh makan dan minum. Yang begitu. Jadi kapan itu sifatnya khusus larangan itu pada satu ibadah, itu berarti memang menentukan sahnya. Nah, melakukan ghibah berdusta pada saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Karena bukan larangan khusus pada saat puasa saja, ghibah, dusta dan yang lainnya, menipu semuanya terlarang baik puasa sedang puasa atau tidak umum. Bukan khusus sehingga jika itu dilakukan tidak membatalkan puasa. Sama dengan ini. Bisa difahami maknanya. Larangan bukan khusus masalah sholat khusus dilarang di situ, karena yang lain juga dilarang. Aktivitas yang lain juga dilarang selain sholat dilarang. Semuanya dilarang karena memang bukan miliknya. Berarti bukan hal yang khusus terkait dengan sholat sehingga tidak berefek pada sholat. Tidak masalah sholatnya sah, tapi dia berdosa memanfaatkan tempat itu padahal bukan miliknya, dia rampas, dia curi, ya, dia berdosa dengan itu, tetapi sholatnya sah. Ini yang benar dan ini dirujukkan Ibnu Utsaimin pada seluruh perkara yang semisal dengan ini, madzhab Hambali di sini lemah. Salat dengan pakaian yang dicuri berdosa tapi sah salatnya. Wudu. Jadi fahami masalah ini kita tambah. Jadi katakan berarti madzhab Hambali dalam masalah-masalah ini, jadi yang kembalinya kepada landasan ini salah. Termasuk yang disinggung tadi apa? Misalkan salat dengan pakaian yang dicuri, pelakunya berdosa tapi salatnya sah. Karena dia bukan dilarang khusus sholat dengan pakaian yang dicuri itu. Bukan berarti jika sholat dengan pakaian dicuri tidak boleh, tapi ya, memakai pakaian dicuri itu untuk yang lain, untuk jalan-jalan, untuk aktivitas yang lain, untuk bekerja, untuk tidur dan yang lainnya boleh. Semuanya tidak boleh, karena itu bukan miliknya. Jadi bukan larangan khusus terkait dengan sholat. Tetapi karena ini terkait dengan pencurian tersebut, perampasan tersebut, dan dipakai untuk aktivitas apapun baju itu tidak boleh. Jadi jika dia pakai salat, dia berdosa, tapi salatnya sah. Wudu dengan air yang dicuri. Apakah larangan penggunaan air yang dia curi itu khusus wudu? Boleh diminum oleh dia? Boleh dipakai mandi? Bersih-bersih? Yang tidak boleh hanya dipakai wudu atau larangannya umum karena itu bukan miliknya. Tidak boleh wudu dan yang lainnya. Jawabannya umum. Nah, berarti wudunya sah, tetapi dia berdosa. Nah, semua masalah yang terkait dengan ini masih kembali lepas. Nah, yang benar jumhur Mazhab Syafi'i ya, mengikuti Imam Syafi'i mengatakan tapi berdosa. Nah, di sini memang Al-Imam Ahmad bersendirian. Al-Murdawi dalam Al-Insaf mengatakan hadza min al-mufradat. Ini termasuk dari mufradat Al-Imam Ahmad. Termasuk masalah-masalah yang Al-Imam Ahmad berfatwa sendiri beda dengan imam mazhab yang lain. Nah. Adapun permasalahan-permasalahan di atas Imam Ahmad menyelisihi tiga imam maharian dan Imam Ahmad yang kita benarkan. Tetapi karena jelas hujjahnya. Adapun masalah ini ijtihad yang benar adalah pendapat tiga imam mazhab yang lainnya, Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad sendiri punya riwayat yang lain sama dengan Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah bahwa haram tetapi sholat tetap sah. Ini yang benar. Nah, difahami. Dan demikian pembahasan kita selesai. Pembahasan mempelajari tempat-tempat yang tidak sah di tempat di sholat, yakni salah satu syarat sahnya sholat, yaitu sholat di tempat yang tidak terlarang. Dengan demikian, pembahasan pada mana Hambali sholat di atas tempat yang dirampas, misalkan rumah yang dirampas kemudian sholat di atasnya, ya, sama pembahasannya kembali ke sini. Pokok masalahnya sudah jelas, sholat di situ sah, tetapi berdosa sama dengan itu jika sholat di atasnya. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih. Ada jeda, terima kasih.